وارفع بواو وانسبا نبيل الالف وجرر بياء ما من الاسماء اصف ان ذاك ذو ان صحبه ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتليه يندر وقصرها من نقص اشهر وشرط ذا الاعراب ان يضفنا لا للياك جاء اخو ابي كذا اعتلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا موصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كبنين وبنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجرر وانسبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون قرر مرة ثانية قال مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم مقادمة قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك أصلي على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية من مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل والنون أقبلنا فعلا والنون أقبلنا فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتمس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني للشبه من الحروف مدني كشابه الودع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيبة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسل ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وانسما وفعل الأمر مضي مضي وعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرنا منفت وقول حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكنك ورفع ونسبة عن رعب ورفع ونسبة على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبدا يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير فارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أفسد من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبي كذا تلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا موصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كبنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون قلوا وعالمون عليون وأرادون شد والنون kemarin kita bahas tentang terakhir aqulu tentang al-ghus. Tentang al-ghus. Aqulu li Abdillahi lamma siqa'una wa nahnu biwadi Abdi Syamsin wa Hashim. Ini juga al-ghus. Dan al-ghus ini sifatnya apa, Mas? Yang paling sulitnya, sulitnya bahasa Arab. Sebutannya al-ghus, Mas. Al-ghus itu gas, Mas. Saking enggak kelihatannya, itu perlu apa? Perlu dengan teliti, seksama. Meneliti dengan seksama baru faham apa itu yang dimaksud dengan. Ya. Karena kemarin sifatnya ada tiga bahkan. Laqad tafa Abdullahi bil baita sab'atan wa hajja minan nasu al-qiramu wal kiramu al-afadilu. Jadi di situ al-ghosnya mengandung tiga jebakan. Tiga jebakan itu, yang pertama adallahi, yang diinginkan di sini adalah musanna. Laqad tafa abdallahi, harusnya Abdullah tapi menjadi Abdallah karena di situ apa? Musanna. Iya, apa? Di ada alifnya. Kemudian bi, ya. Ini kalau al-ghasnya laqad tafa Abdullahi bil baita. Ini bil baita. Ada bi, ada harusnya ada bil baiti. Tapi ini bil baita. Bil baita sab'atan hajja minan nasu al-qiramul afadil. Ini ghas. Ini ghas. Kayaknya kalau misalnya antum mengambil gaspol, gospol itu susah itu, Mas. Karena gas itu enggak kelihatan, Mas. Tahu-tahu sudah jeger. Sudah. Ya. Assalamualaikum. Jadi di situ ini yang pertama Abdallahi, ya, diinginkan di sini musanna marfu'un bil alif. Harusnya Abdallahi. Ya. Tapi tidak ditulis alifnya di situ. Kemudian bil baita, ini harusnya asalnya adalah bial baita. Jadi telah tawaf ya, dua orang Abdullah denganku ya al baita sab'atan. Al baita maksudnya di sini Ka'bah Masjidil Haram, sab'atan tujuh kali. Hajja, ya, ini sebutannya minan nasu. Harusnya minan nasi. Kalau bukan al-ghos. Karena itu al-ghos, maka jebakannya minan nasu. Mina di sini artinya ada daerah. Tempat min masya'idil haram. Itu apa? Mina. Tapi ditulisnya di sini tidak ada alif layinahnya, Mas. Tidak ada mina. Ini ditulisnya harusnya mina. Itu mina. Minanya. An-nasu di sini sebagai fa'ilnya. Fa'il dari hajja. Al-qiramu, orang-orang. Al-qiram yang punyai, apa, Mas? Kiram? Kehormatan. Afadilu, dan punyai keutamaan. Jadi, telah, ya, asalnya di, antum lihat di sini, membedakan antara ini dan ini. Ini yang ghosnya, ini yang sesungguhnya setelah di terapi, Mas. Setelah diterapi. Teliti dan diterapkan. Pikir, Mas, ya. Teliti dan dipikirkan. Terapi. Di laqad tofa, ini laqad tofa, masih. Tidak ada perubahan. Abdullah, ini adanya Abdallahi. Bi, maksudnya biya. Al-baita. Sab'atan, sab'atan. Tujuh. Hajja wa hajja. Nah ini harus. Paham sampai sini? Wa hajja minan nasu. Mina wa hajja mina. Mina itu daerah mina. An-nasu al-qiramu al-afadil. Sudah terjawabkan. Ini sama juga dengan mengatakan ini. Aqulu li abdillahi lamma siqauna. Wa nahnu biwadi abdi syamsin wa hashimi. Kemarin kita sudah bahas tentang pembahasan itu, Mas. Kalau antum ingat kemarin tentang penjelasannya. Bahwasanya apa? Penjelasan itu berkaitan dengan kontekstual. Apa, Mas? Kontekstual ghos juga. Al-ghos. Dan ghosnya itu benar-benar mengerikan, Mas. Ini lebih sadis daripada yang sebelumnya. Sadis. Karena apa? Gak setiap orang yang kemudian faham tentang ghos itu memahami kontekstual, ternyata itu banyak jebakannya. Kayak aqulu di sini apa? Fil mudhari' li Abdillah itu jar wa majrur muta'alliqani bi aqul aqulu aku katakan li Abdillah kepada Abdillah. Nah, lamma siqauna. Lamma itu harf. Harf judun li wujud. Siqauna ini ada fa'il bi fi'lil mahdhuf. Ya. Yufassiruhu al-madhkur waha. Siqauna artinya apa? Pengairan kami. Wa nahnu al-wawu, wawunya ini di sini wawu hal. Wawu yang menunjukkan tentang kondisi, Mas. Dan tidak sama. Kayak misalnya apa? Istaqaitu wasyamsa tali'atun. Kalau wawu hal, maka diikuti setelahnya itu konteksnya jadi beda dengan wawu atof. Wawu atof mengikuti, kalau wawu hal tidak mengikuti. Kemudian, wanahnu mubtada. Nahnu di sini mubtada, biwadin abdi syams, itu jar majrur muta'alliqani bin mahdhuf qabal mubtada. Dan nahnu di sini, dan nahnu, wal jumlah fi mahali nasbin ala al-hal. Nah, ha di sini, Mas. Ini jebakannya di sini, ha. Ha ini adalah waha. Artinya waha di sini dha'ufa. Dha'ufa. Ini fi'il madhi, Mas. Waha. Wal fa'il dhamir mustatirun taqdiru huwa. Dan jumlahnya, ya, jumlahnya itu di situ mufassira la mahala laha. Jumlah yang tadi biwadin abdi syams. Ini kaitannya dengan tadi jar wa majrur. Dan syams di sini fi'il amr, Mas. Syams. Bukan Hashim. Syamma yashummu atau syamma yashimu. Yashim. Ini fi'il amr. Wal fa'il domir mustatirun wujuban takdiru anta. Anta shim ya khi. Jadi shim. Shimil barqa. Takdiru shimil barqa. Dicium petir, Mas. Ya. Kalau mau hujan itu, Mas. Antum merasakan bau tanah. Karena sebelum terjadinya hujan, itu petir mesti nyambar duluan. Itu rata-rata seperti itu. Jugar-jugar-jugar bau. Pun terkadang gak kedengar. Nah, ini konteksnya seperti itu. Ayo. Nah, ini tentang jebakan yang ada dalam ghos. Makanya sebutkan yajuzu an yujma'a sadrul murakkab tarkiban idhofiyan. Karena kita kemarin membahas tentang ada tiga apa, Mas? Tarkib. Tarkib yang pertama apa, Mas? Di atas, Mas. tentang ya muzji. Itu menggabungkan dua kata jadi satu plek, gak bisa dipisahkan, seolah-olah jadi fixit satu benda atau satu nama. Jadi kalau misalnya Anursin sekarang kita bikin tarkib muzaji dengan mustajab, Nursin mustajab, tapi nulisnya gabung mas, bukan Nursin bosnya mustajab, bukan, tapi Nursin jab, Nursin jab. Jadi tajam. Itu modal dari untuk pahami apa muzji. Kemudian idhofi, tarkib idhofi itu dari masuk dari ghos mas. Ghos tadi jebakan-jebakan Batman. Harusnya bi bil baiti bial baita dan yang lainnya. Nah sekarang tarkib isnadi mas, kita sekarang masuk pada tarkib isnadi. Nah satu masuk tarkib-tarkib yang gimana toh, ini yang maksudnya syarat yang kelima dari jamak mudzakkar salim mas. Ingat jamak mudzakkar salim yang kita sudah bahas ada 5 syarat yang kita bahas. Yang pertama, dia harus rupa, nama, dan sifat. Yang kedua adalah diperuntukkan untuk laki-laki. Yang ketiga, diperuntukkan untuk orang yang berakal. Yakuna li'aqil, orang majnun. Kemudian yang keempat adalah apa? Yakuna khalian min ta'i ta'nis. Ya, yang kosong dari ta'u ta'nis. Ta' yang menunjukkan kata perempuan. Kemudian juga, yang kelima ini adalah ketika an yakuna khalian minat tarkibil muzajji atau musji wal idhafi wal isnadi. Tidak ada sunan, susunan al musji dan susunan idhafi dan susunan isnadi. Susunan musji itu adalah gabungan, gabungan jadi satu plek mas. Kemudian idhafi adalah gabungan tapi itu tambahan sifatnya. Sedangkan isnadi itu yang disandarkan. Paham sampai sini? Nah, idhofi tadi cara menjelaskannya adalah dengan apa? Al-ghos. Kalau musji itu dengan nama yang jadiin satu. Itu apa? Ma'di kariba. Ma'di kariba. Bagaimana tadi? Untuk mengingat apa? Nursin jab. Nursin mustajab dari karena sudah jadi gak bisa dipisah-pisahkan. Ma'di kariba. Sama ba'la bakun. Itu dari ba'la dan bakun. Dari ba'la dan labak. Ba'la bak. Ini kaitannya dengan sesuatu yang di luar kebiasaan orang Arab. Sehingga tidak berlaku untuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu yang tidak ada istilahnya apa? Yang ditampilkan di sini sisi pemberaninya. Dan itu yo terus terang, Mas. Ora etok-etokan, ora berlindung ke sesuatu yang wah, itu kudune ngene. Wah. Ini seperti itu mas. Tuh. Jadi khaliyan minat tarkibi, tidak ada jamak mudzakkar salim itu susunan-susunan yang aneh-aneh. Itu loh mas. Yaitu apa adanya. Apa adanya. Kayak kalau laki-laki itu harusnya tampil apa adanya mas. Gak usah aneh-aneh mas. Gak usah aneh-aneh. Turkan jangan aneh. Nah, meskipun nama antum sudah aneh. Beda tak? Kembali. Nah. Wa amat tarkib. Sekarang kita bahas tentang tarkib isnadi. Susunan yang al-isnadiyu. yang disandarkan. Fahada huwa alladhi fi jam'ihi iskalun. Nah, ini dalam susahnya dalam jamaknya, Mas. Faqalu, ada yang mengatakan la budda na'tiya daw. Kita harus membawa, ya, menerapkan ada kata apa? Daw. Daw itu jamak dari du. Ya. Daw. Fataqulu jaa daw syaba. Ya, daw syaba qarnaha. Jaa telah datang daw syaba. Orang-orang yang mempunyai syaba, mempunyai, ya, awet nom. Qarnaha, generasinya. Ya. Ai ashabu hadzal ism, yaitu pemilik nama-nama ini. Li'annaka la tastati'u an tajma'a jumlatan fi'liyatan, karena engkau itu tidak akan mampu untuk menggabungkan jumlah fi'liyah. Nah, antum ingat jumlah fi'liyah itu apa, Pak Adi? Jumlah fi'liyah, Pak Adi. Jumlah fi'liyah. Masya Allah. Allahumma barik. Allahumma barik. Santum. Jumlah fi'liyah ay, ya, al-jumlatul lati tubda'u bi fi'il. Ya, jumlah yang dimulai dengan fi'il. Itu berbeda dengan apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan isim. Isim. Isim. Bukan fa'il. Fa'il itu ya isim, marfu'un, yaqa'u, ba'dal fi'li. Tapi bukan fa'il saja. Nah, itu salah satu contoh. Makanya ada contoh jumlah ismi adalah mubtada dan khobar. Kalau ada fa'ilnya, maka jumlah fi'liyah. Karena fi'il dulu, baru isim, maka isimnya itu. Nah, fatabayyana bihada, menjadi jelas dengan ini, annal qawla, bahwasanya perkataan, ya, annal qawla rajiha fil murakkab tarkiban muzjiyan au idhafiyan annahu yumkin an yujma'a jam'a mudhakkarin saliman wa amal murakkab. Ya, murakkabu tarkiban isnadian fahada la yumkin. Dan ini menjadi jelas bahwasanya perkataan kemarin itu apa? Tentang abda dan abdullahi. Abdallahi, abdullahi. Karena enggak mungkin. Karena apa? Allah jadi satu. Maka disebutkan ar-rajih fil murakkab. Ya, fil murakkab. Al-murakkabi tarkiban muzjian au idhafiyan. Ini yang muzjian dan idhafiyan itu masih ada kemungkinan untuk pakai dalam jamak mudzakkar salim. Tapi annahu yumkin an yujma'a, ini bisa dimungkinkan untuk dijamak dalam apa? Jamak mudzakkar salim. Wa amal murakkabu tarkiban isnadian, sedangkan susunannya isnadian yang disandarkan pada lam yumkin. Kenapa tidak mungkin? Ini kenapa tidak mungkin? Katanya itulah. Dan jadi di situ fahada la yumkin, ini tidak mungkin. Kenapa? Karena iskalnya itu di jamaknya. Jamaknya. Qaluhu mudnibi ismu fa'ilin. Apa ismu fa'il tadi? Ada ismu maf'ul, ada ismu fa'il. Takut. Setelah fa'il. Fa'il itu juga. Fa'il. Bos mustajab. Oh, kenapa disebutkan di sini? Ismu fa'ilin. Kenapa tidak disebutkan fa'il saja? Ismu fa'ilin. فعل kan. Jadi isim fa'il ini beda dengan fa'il. Ini beda apa dia? Nampak sama nyata beda. Kita masih. Jadi isim fa'il itu adalah ismun mushtaqun minal fi'il. Isim yang asalnya itu dari fi'il. Dan terletaknya setelah fi'il. Jadi isim fa'il. Ya tadi dikatakan kataba. Kataba, isim fa'ilnya adalah katibun. Tapi tidak katibun. Ya. Ini misalnya, taruhlah. Kataba. Aliyun. Arisalata. Kataba aliyun arisalata. Sama halnya ana kataba al-katibu arisalata. Ali di sini sebagai fa'il, bukan isim fa'il. Dan arisalata sebagai maf'ul, objeknya. Sedangkan kata al-katibur risalata, karena al-katibu di situ diambil asalnya dari fi'ilnya kataba, dengan sigotnya fa'ilun, maka dia menjadi apa? Isim fa'il. Paham? Sama juga dengan isim maf'ul. Ketika dia apa diambil dari apa maf'ul diambil dari isim tanda-tanda isim yang ada pada maf'ul. Nah, jadi ini adalah isim fa'il karena mengambil dari apa fa'ilnya itu diambil dari apa bentukan isim yang diambil dari fi'il. Yang disebutkan isim fa'il. Mun mushtaqqun minal fi'li. Itu isim fa'il. Oh, bisa dikatakan isim fa'il ismun mushtaqqun minal fi'li al-mabni lil ma'lumi yadullu ala man qama bil fi'l au man waqa'a minhu al fi'l. Itu contoh saja tentang isim fa'il. Nah, paham ya? Kalau begini. Nah, jadi ismu fa'ilin karena apa mudnibu dari adnaba, Pak. Adnaba ya, bentukan bentukan mudnib itu diambil dari fi'il adnaba. yakni fa'ilan lidambi, itu pelaku dosa. Wahwa wasfun limudakkarin aqilin, inilah sifat bagi mudakkar, bagi kata benda laki-laki aqilin yang berakal. Walaisa isman, dan bukan isim. Fala ahada yusamma ibnahu mudniban, maka tidak ada seorang pun yang memberikan namanya adalah mudniban, pendosa. Itu ada akikah, tapi enggak mungkin orang tuanya ngasih apa? Muhammad mudniban, enggak ada, enggak mungkin. Mas mudnib ngomongnya itu susah. Nah, itu maka enggak mungkin. Di sini Syekh menjelaskan fala ahada yusammi ibnahu mudniban, maka tidak ada seorang pun yang ya akan memberikan nama anaknya mudniban, pendosa. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun orang tua yang akan memberikan nama jelek kepada. Begitu pula apa? Nama jahanam. Itu juga enggak pernah ada, Mas. Yang isinya Mas jahanam. Itu singkatan, Ustaz. Was. Pernah bikin singkatan-singkatan yang nyeleneh, Mas. Maka disebutkan mudnibi ismu fa'ilin min adnaba, yakni fa'ilan lidambi. Dan ini wasfun qat limudakkarin aqilin, walaisa isman. Wasfun ya, sifat, bukan isim. Kemudian, nah ini al-bait min tawil. Al-baitu min at-tawil. Wa'azahu ibn al-muflih fi furu'i itamim Rafi' al-Makhzumi, wa'azahu wairuhu lil mu'ri, wahada min al-abiyatil musyakkalah au muskilah, wahada min al-abiyatil muskilah, haitu ya nasaballahu yuridu akulu li abdata farakhama wa nasballah ala al-igra wa saqauna fa'ilun bi fi'li mahdhufin yufassiruhu waha bi makna saqata, waha bi makna saqata atau dha'ifa sama. Wa hashim muraqabatun min al-kalimataini, waha bi makna dha'ufa, shim fi'lu amrin, shim fi'lu amrin, wa huwa ma'mulul qawl wa taqdirul bait. Aqulu li'abdata Allaha lamma siqa'una wa nahnu biwadi abdi syamsin wa hashim. Ka'annahu yuridu an yakula aqulu li'abdata lamma siqa'una wa ha wa nahnu biwadi abdi syamsin wa lam yabqa fihi syai'un minal ma' ittaqillaha wa shimil barqa asa an ya'qubahu al-mataru. Qarinatu Hashim li Abdi Syams ab'adat fahmal murad. Wandur kalam ala hadha albayt fil furu' Ibn al-Muflih wa nafu tayr wa nafu tayr lil Muqri wal Mughni Labib Ibn Hisham wal Muzhar aw Mizhar di sini ya Muzhar di sini fi ulum al-lugha al-Suyuti. Al-Mushir. Al-Mushir lil-ulum al-lughah. di ulumul lughah yang ditulis oleh Jaludin. Sering dipakai banyak fitness. Nah, kita lanjutkan dulu, Mas. Tadinya Anda pengen lewat ini. Panjang. Kemudian juga wal ihatatu fi akhbari qarnaqta. Sanaddi. In khatib. Ini yang disebutkan oleh Syekh, karena sebutannya di sini Syekh menjelaskannya dengan kalam. Kemudian setelah ditranskrip dilihat dasarnya ada di semua catatan kaki itu tidak disebutkan ketika kajiannya. Catatan kaki ini, karena kitab ini adalah kitab daurahnya Syekh atau kajiannya Syekh yang berkaitan dengan alfiah, secara alfiah. Ya. Ini menjelaskan tentang kaitannya kaitan dengan tarkib ini. Kayak ini termasuk kitab-kitab yang menjelaskan tentang bahasa secara bijlimet lagi. Aqulu li abdata. Karena ini jelaskan apa? Aqulu li abdillah. Tapi abdillah, tapi dalam lafadz yang lainnya disebutkan abdillah. Li abdata. Allaha. Karena kenapa di sini permasalahannya karena nasabnya Allah azza wajalla. Alal iqra. Naam. Lama siqa'una, ketika siqa'una tentang pengairan kami, benahnu biwadi, dan kita itu ada di wadi, bah abdi syamsin, bahnya abdu syams, ini nama kuno, Mas. Waha syim, ha di sini apa? Da'ufa, lemah, ini enggak ada air sama sekali. Dan disebutkan apa? Shim. Bauilah. Bauilah apa? Kalau turun hujan, mesti akan ada baunya. Dan disebutkan shim. Shimil barqa. Bukan untuk mencium petir, Mas. Kayak, Mas. Yaitu mencium ketika hujan itu mau turun, itu akan ada bau-baunya, Mas. Apalagi ketika misalnya antum gak pernah ya, atau jarang, atau di desa, apalagi yang di hutan itu, Mas. Ketika turun hujan, itu adalah bau yang menurut ana adalah bau paling indah di dunia. Itu ketika hujan, antum berada di hutan. Antum akan lihat tadinya kering, dan bau-bau dari tanah, bau-bau dari kayu yang lapuk, ada terkena air dan semerbak. Apalagi ketika di apa, kayak ada spinesnya, bau-bau esensialnya, kan, Pak Azwaj, ada bau-bau yang sangat. Kita lanjut, Mas. Wahadal wasfu idza ta'amalnahu wajadna annahu al-mudzakkar 'aqilin qalin min ta'nisi. Ini adalah sifat yang apabila ya kita memperhatikan sifat itu, wajadna kita dapati annahu bahwasannya dia limudzakkarin 'aqilin. Ini sebuah Kata untuk mudzakkar yang akil. Untuk kata benda laki-laki. Tapi di situ untuk yang punya otak, Mas. Ya, dan ini bukan yang ada di ya masakan Padang. Masakan Padang, Mas. Tapi antum coba ya. Di rumah Pak masakan Padang, antum mengajarkan kepada yang punya warung, Mas, punya akil enggak, Mas? Apa, Mas? Kikil. Otak, Mas. Kalau jenengan enggak tahu akil berarti enggak punya. Jadi, utung nanti yang nah, yang tahu mungkin Mas Fani aja. Kayaknya enggak tahu. Padang. Halin minta ta'nisi. Ini kosong dari tak ta'nis, Mas. Tak yang menunjukkan perempuan. Wa yaquluna dan mereka mengatakan laisa min babi af'ala fa'la. Dan ini mereka mengatakan yaqulun maksudnya di sini apa? Ahlu nahwu. Laisa min babi af'ala fa'la. Ini bukan termasuk bab af'ala fa'la. Wala fa'lana fa'la. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar. Dan tidak ada yang di situ sebanding dengan dzakar dan muannas. Artinya apa? Sepadan. Padan dengan apa? Dzakar dan muannas. Wa amma tarkibu dengan susunan fa ghairu waridin. Kalau ada susunan maka ini enggak butuhin, Mas. Enggak harus ada di situ. Li'annahu la tarkiba fi sifat, karena tidak ada susunan bagi sifat. Ingat itu, Mas. Tidak ada susunan bagi sifat. Misalnya apa? Wis elek nyelelek misalnya. Enggak perlu seperti itu. Oh, iya, Mas. Wis elek nyelelek. Misalnya. Itu memberikan sifat yang enggak perlu. Itu hanya ada di Jawa aja mungkin. Berikan sifat tarkib ada susu kayak nyelelek. Tapi kalau misalnya bahasa Arab tidak ada namanya susunan tentang sifat, Mas. Paham di sini? Fasaratil an syurutu jam'il wasfi jam'a mudzakkarin salim sittata syurutin. Suf, antum lihat. Ini keterangan ini setelah di halaman. Syarat apa, Mas? Syarat dzakar salim, Mas. Ya, wasaratil an sekarang ini syurutu jam'il wasfi syarat jamak sifat-sifat dari apa? Jamak mudzakkar saliman. Lihat. Tetap harus tidak ada dulu ana mengira jam'a mudzakkarin salimin. Dulu awal-awal belajar bahasa Arab. Tapi ternyata yang rajih jam'a mudzakkarin saliman. Saliman ini sittata syurutin. Ada tiga syarat. Ya. Asyartul awal. Syarat yang pertama, Pak Adi. An yakunal wasfu mudzakkar. Diulang lagi. Dan kesimpulan. Tidak panjang-panjang. Yang pertama adalah sifatnya untuk mudzakkar. Mislu mudnib. Pendosa. Fataqulu fi jam'ihi dalam jamaknya adalah mudnibuna. Qa'imuna jadi qa'imuna. Warraqi'un raqi'una. Sajidun sajiduna. Wahaluma jarun. Dan seterusnya. Haluma jarun apa-apa? Seterusnya. DST. DST. Ini kalau misalnya ini bisa nanti ada orang-orang yang DST itu nanti bisa ngomongnya apa? Tumajaron. Kalau di mujarab ada juga. Aula. Nah, kemudian kemudian an yakuna al-wasfu mudzakkar, untuk wasf sifatnya untuk dalam jamaknya mudnibuna qaimuna qauna. Fa in kana wasfan li muannas, kalau sifatnya itu untuk muannas, fala yujma'u hadzal jama', maka tidak dijamakkan dengan jamak ini. Namanya juga tidak jamak mudzakkar salim. Maknya pria gagah perkasa. Tidak mungkin jamak kumpulan pria gagah perkasa dimasuki oleh mbak-mbak, neng-neng. Mislu apa? Haidun. Haid. Li'annaha mimma khusso bihil mu'annas. Maksudnya apa di sini? Ini artinya, antum bisa tulis di situ tambahan. Haid, ada haidoh itu ada. Bahasa Arab, haidoh enggak ada. Namanya haid, oh itu tok mas. Yang berlaku untuk perempuan saja, enggak ada haidoh. Di sini faedahnya. Faedah. Haid. Haid. Dan tidak ada dalam bahasa Arab ha yang tulis Latin karena bahasa Arab di sini tidak kelihatan. Di A itu maksudnya apa? A itu enggak ada. A itu. Haid itu sudah perempuan. Karena khusus untuk perempuan. Yang bisa haid itu adalah perempuan. Maka haid saja. Tidak pakai haidoh. Nah, pernah kejadian ketika tanya sama awal Syekh marayukum bi haidah tadbihat la la taqul haidah walakin haid. Nah, عندنا لغة العربية ما نعرف حائضة نكفي. Tanya Syekh, mana menurut orang yang haidoh dapatkan musibah ini? Tentu jangan katakan haidoh, tapi katakan haid. Dalam bahasa Arab cukup mengucapkan haid tanpa haidoh. Makanya anda sampaikan kepada antum ini tentang faedah ini. Haid itu sudah untuk, karena apa? Tidak ada laki-laki haid, mas. Yang ada laki-laki haid itu haid ketika mengelak. Ketika diminta tanggung jawabnya, dia akan mengelak. Hey! Malam ini hidup jadinya, Pak Hadi aja bisa senyum itu. Allahumma barik. Ya, Pak Hadi pas mau dismiss, hai! Hey! Hati-hati, mas. Sama nempak di lantai. Ini kaitannya dengan apa, mas? Haid. Tidak ada haid. Nah. Wahal hamilun mithluha. Sekarang hamil. Apakah hamil itu mithluha? Ay mithlu haid maksudnya. Paham gak? Maka disebutkan ha itu haid. Meskipun dia itu tidak ada tak marbutoh, pasang guyang. Ya. La tusma'u jam'a mudzakkar salim. Apakah di sini tidak dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim di sini? Al jawabu jamaknya nafihi tafsirun. Di sini ada tafsirnya. Dan itu paling menyenangkan ketika kita bertanya kepada siapapun masyayikh dan syekh itu mengatakan fihi tafsir. Dan ini paling demen ketika apa? Jawab oleh Syekh Nur Hasan Salman. Apa pertanyaan? Kenapa? Dia menginginkan rinciannya. Dan orang gak apa menjawabnya dengan awis kono. Sa'armu. Itu kan sesuatu dijawab dengan perkataan. Itu ada rinciannya, ada pendetailannya. Ayo kita bahas bareng-bareng. Itu berbeda dengan kalau misalnya orang tanya, sa'armu? Oh gelem, karmu? Ayo. Enak mas. Apa kok apalagi dijawab. Oi. Ini. Maka disebutkan di sini al-jawabu fi tafsilun. In urida bihil mar'atul hamilu fala. Tuf. Kalau yang diinginkan di situ adalah perempuan hamil. Indonesia hamil. Hamil harusnya. Fala, maka tidak boleh. Li'annahu wasfun li mu'annas. Karena apa? Ini sifat untuk mu'annas, sifat untuk perempuan, Mas. Gak mungkin menjadi hamiluna. Karena apa? Hamil itu perempuan. Gak mungkin. Kumpulan perempuan jadi hamiluna. Fala yuqal hamiluna. Wa in urida hamlul mata'i wal arzaqi. Kalau yang diinginkan di situ adalah pembawa harta, perhiasan atau arzak, rezeki. Wa ma asbaha dzalika dan apa yang semisal, fa yajuzu an yujma'a jam'a mudzakkar salim, maka boleh untuk dijamak dengan jamak mudzakkar salim, Mas. Taqulu masalan ja'ani rijalun hamilu amti'atihim. Telah datang kepadaku ya sekelompok orang laki-laki yang mereka membawa amti'atihim. Amti'atihim. Barang-barang perhiasannya mereka. Atau barang-barang apa yang menjadi kebanggaan mereka. Itu sama. Mata anas. Ta'il hurur. Perhiasan yang melalaikan. Ini syarat yang pertama, Mas. Kemudian syarat yang kedua. Ternyata syarat yang kedua adalah pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah bin. Ah. Haid enggak, Mas? Pertemuan kedua jangan pernah ada haid, Mas. Kul insyaallah. Karena insyaallah. Jangan pernah mengatakan haid. Namanya jurus mengelak. Dan tidak ada jurus mengelak bagi laki-laki sejati. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma sallam wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.